Basa kita niki langkung detail. Tiang Arab niku ngendikake tiang tiba niku sakoto. Tiang Jawi mboten. Menawi tibane niku kok mengarep nika. Nyungsep. Nyujlungup, kecemplung. Lah kathah, mengburi nggep. Mriki nglem. Nembe mriki tiba. Lho itu Jawa. Niku saking niku nandhakaken bangsa kita niki gadah peradaban ingkang sampun majeng. Lha niki lho. Ngeten iki nak mboten dipun anu. Wekdal Gus Dur gerah, niki kula pengalaman kula. Wonten Gus Dur niku gerah niku rada aneh. Triosi tiyang Eropa, wonten tiyang setruk kok ping 8 mboten mati niku ajaib. Mila diteliti, akhirnya diteliti lah. Dokter-dokter saking Eropa niku kula ajak jalan-jalan pengobatan tanah Jawa. Tiang Eropa niku gumun kok ana wong Jawa duwe pengobatan ingkang boten temeka akal naping anu dipun paringi mari nopo anyang-anyangen. Niki menurut niku iki obat nopo? Wong niki ne sing anyang-anyangen kok jempole sing ditale? Talene niku. Niku nggih, niki pengobatan sistem Bluetooth niku nggih niki.